Dongeng Bahasa Indonesia. Serigala dan 7 orang anak. Pada suatu saat, di hutan yang gelap, seekor ibu kambing hidup di rumah kecilnya yang cantik bersama 7 orang anaknya. Ada sebuah kompetisi bertarung antar kambing. Sang kambing dari hutan gelap datang untuk bertanding. Dan Grand Bully lagi-lagi memenangkan pertandingan. Apakah di sini ada yang mau menantang Grand Bully? Dan inilah penantangnya, wanita dengan tanduk besarnya, si hebat Martha. Sentuh tanduk. 1, 2, 3, mulai. Kedua kambing mulai saling dorong dengan kekuatan penuh. Grand Bully menguasai pertandingan dengan ibu kambing. Ibu kambing hampir keluar dari arena. Ayo ibu, ayo. Tunjukkan padanya kekuatan ibu. Setelah anaknya menyemangatinya, sang ibu mendorong kambing besar dengan sekali dorongan yang kuat. Dan Martha memenangkan pertandingan. Semua ibu. Anak-anaknya berkumpul dan memeluknya. Ibu, kau hebat sekali. Hore! Serigala yang jahat bersembunyi di keramaian memperhatikan mereka. Banyak anak-anak, banyak makanan. Ayo anak-anak, sekarang ibu harus ke pasar untuk membeli belanjaan. Ibu kambing meninggalkan tempat tersebut dengan anak-anaknya. Serigala jahat mengikuti mereka untuk melihat di mana mereka tinggal. Saat berjalan, ibu kambing merasakan sesuatu. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi dia melihat jejak kaki serigala. Serigala yang jahat. Suatu saat aku akan memberi pelajaran padanya. Setelah sampai di rumah, ibu kambing harus pergi untuk berbelanja. Ibu pergi berbelanja sekarang. Kalian tidak boleh membuka pintu untuk siapapun ya. Jangan lupa, ada serigala jahat yang berkeliaran di sekitar sini. Dia hitam, dengan cakar yang menyeramkan, dan suara dalam yang menjijikkan. Jadi kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibukakan. Ingat ya. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Dah, Ibu. Ibu kambing pergi ke pasar dan serigala melihatnya dari balik pohon. Jangan khawatir, ibu kambing, kau pergi ke pasar. Aku akan makan makanan impianku, anak-anak kambing itu, tanpa menyakiti anakmu, langsung ke perutku. Kemudian, berusaha supaya tidak terlihat mencurigakan, serigala bergegas berlari ke rumah kambing. Kemudian, di sana dia melepaskan penyamarannya. Buka pintunya, aku kembali, anak-anak. Anak-anak kambing saling melihat, tetapi tidak membukakan pintunya. Buka pintunya, ini ibu, ibu baru kembali dari pasar. Buka pintunya. Saat anak-anak mendengar suara besar, mereka teringat peringatan ibunya. Kami tahu siapa kau, kau adalah serigala. Ibu kami mempunyai suara yang sangat lembut, bukan suara yang besar seperti dirimu. Jadi pergilah, karena kami tidak akan membukakan pintunya. Serigala itu mengetuk pintu dengan keras. Anak-anak merasa ketakutan menolak ia memasuki rumah. Kemudian sang serigala mempunyai ide. Dia pergi ke toko roti dan membawa kue besar dengan tetesan madu. Ia berharap ini akan melembutkan suaranya. Sekarang aku bisa berbicara seperti ibu kambing. Terus-menerus dia berlatih menirukan suara ibu kambing. Aku kembali, anak-anak, aku kembali. Lalu dia bergegas kembali ke rumah kepada 7 anak itu dan mengetuk pintu. Buka pintunya, baru saja aku melihat serigala bodoh itu memakan ikan di sungai. Anak-anak kambing saling melihat tetapi tidak membukakan pintunya. Cepat buka pintunya. Sekarang anak-anak kambing mulai ragu. Suaranya mirip dengan suara ibu kambing. Kemudian mereka beranjak membukakan pintu. Kakak kedua tertua melihat sesuatu yang aneh dari lubang kunci. Tunggu, kau bukan ibu kami. Dia tidak memiliki kaki yang hitam dan menyeramkan. Pergilah kau, serigala jahat. Dan sekali lagi, dengan segala upayanya, ternyata pintunya masih terkunci untuknya. Sekarang si serigala mencoba masuk melalui jendela yang posisinya cukup tinggi. Dia menyusun bata secara perlahan untuk dapat masuk ke rumah. Akhirnya, dia berhasil mencapai jendela dan berusaha masuk ke dalam. Hei, kalian anak-anak kambing yang nakal. Sekarang aku akan membunuhmu satu persatu. Hei, kau serigala jahat. Kau pikir kau itu cerdas. Lihat apa yang akan terjadi. Anak-anak kambing melemparkan perabotan ke serigala. Serigala mendapatkan memar yang besar di kepalanya dan tergelincir jatuh. Serigala benar-benar sudah buntu, semua usahanya gagal. Kemudian dia mengambil dahan pohon besar untuk mendobrak pintu. Akulah serigala, bukan ibu kalian. Pergi kau dari sini. Sekarang aku akan menjebol pintunya dan hidup kalian akan berakhir. Semua anak-anak berkumpul dan menahan pintu. Setelah 4-5 percobaan, kayu mulai rusak tapi pintunya masih bertahan. Setelah berpikir matang-matang, serigala jahat lari ke penggilingan untuk mengambil tepung. Dia memasukkan tangannya ke dalam sana sampai benar-benar putih. Serigala jahat kembali ke rumah dan mengetuk pintu. Anak-anak, buka pintunya! Kali ini anak-anak kambing saling melihat tapi tidak membukakan pintu. Oh, kalian pikir aku ini serigala ya? Aku ibu kalian dan kubawakan hadiah spesial dari pasar. Ayo anak-anak buka pintu. Suaranya sangat mirip dengan ibu kambing, maka anak yang paling kecil mengintip dari lubang kunci. Kakinya putih, itu ibu. Ayo kita buka pintunya. Anak-anak kembali memastikan dan kemudian membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat taring-taring tajam yang muncul di depannya. Sekarang kalian akan segera masuk ke dalam perutku. Jangan menangis, makanan lezatku. Anak-anak kambing ketakutan. Salah satu bersembunyi di bawah meja, sementara yang lain bersembunyi di bawah tempat tidur. Ada yang bersembunyi di lemari. Ada juga yang bersembunyi di dalam oven. Satu anak meringkuk di dalam tong, dan yang paling kecil bersembunyi di jam kakek. Hahaha, kalian ingin main petak umpet sebelum ku telan? Satu persatu anak-anak ditarik dari persembunyiannya. Serigala jahat menelan mereka satu persatu dengan satu lahapan. Satu-satunya yang berhasil kabur adalah anak kecil hitam. Serigala jahat tidak pernah tahu kalau ada ruang untuk anak-anak di dalam jam kakek yang sangat sempit. Makanan yang luar biasa. Daging segar. Serigala bergegas meninggalkan rumah saat ibu kambing akan datang. Kemudian ibu kambing kembali dari pasar. Dari jauh dia melihat pintunya sudah terbuka. Dia buru-buru kembali ke rumah. Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Perabotan pecah, pakaian sobek, rumah benar-benar berantakan dan tidak terlihat adanya anak-anak. Ibu kambing terduduk lemas di kursi dan menangis sesegukan. Saat dia menangis, pintu jam kakek terbuka dan anak kambing hitam berlari. Ibu, ibu. Ibu mengambil anak bungsunya ke pangkuannya dan dia menangis. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Di mana saudara-saudaramu? Itu tadi menyeramkan, Bu. Serigala datang dan dia memakan semua kakak-kakakku. Tapi kan ibu sudah bilang untuk tidak membukakan pintu dan bagaimana caranya untuk mengenali serigala. Sang anak kambing menceritakan semua kejadiannya dan menjelaskan tipuan serigala. Jangan menangis, anakku. Serigala, kau telah mengelabui anak-anakku yang tidak bersalah. Sekarang akan kucari si serigala jahat itu. Ayo, kita cari dia. Ibu pergi mencari si serigala jahat. Ibu kambing mendengar suara sayup-sayup. Seseorang sedang mendengkur dengan keras. Ternyata itu si serigala jahat rakus. Pesta anak kambingnya sudah terlalu banyak untuknya dan dia pun tertidur dengan cepat dan sangat nyenyak. Seketika ibu kambing memiliki ide. Ibu kambing mengambil jarum, benang, dan gunting. Dengan ini semua, dia perlahan membuka perut serigala jahat. Saat dia buka, si serigala jahat yang kelaparan telah menelan semua anaknya dengan utuh. Anak kambing kecil berloncatan bahagia melihat saudara-saudaranya. Hei kau, kau harus tetap tenang atau kau akan membangunkan serigala jahat ini. Satu persatu, ibu, mereka keluar ibu, dari perut ibu, serigala jahat. Ibu, ayo cepat. Jangan berisik. Kita harus segera pergi sebelum dia terbangun. Akhirnya, semua sudah keluar dengan selamat. Baiklah, sekarang akan kujahit kembali perutnya. Tunggu, beri aku bebatuan. Kemudian mereka memasukkan batu ke dalam perut serigala jahat dan menjahitnya kembali. Serigala jahat kemudian bangun dengan haus. Dia melihat perutnya yang berat. Anak-anak ini lama sekali dicerna. Aku merasa haus sekarang. Serigala jahat berjalan menuju sungai. Dia tidak sanggup mengangkat kakinya. Perutku berat sekali. Aku kehausan. Tapi saat dia pergi ke sungai untuk minum, perutnya yang penuh menyeretnya dan dia tercebur ke air. Ibu kambing dan anak-anaknya tiba di sungai. Serigala jahat mencoba berenang, tapi dia tenggelam karena batu-batu di perutnya. Ibu kambing dan anak-anaknya tertawa kepadanya. Serigala jahat mati dan anak-anak kambing kembali ke rumah dengan bahagia bersama ibunya.